yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala dari masing-masing hambanya itu, yang ringan dan gampang itu, ternyata itu juga merupakan nikmat darinya, rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi, ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di atas nikmat-nikmat tersebut, ternyata untuk mendongkrak, mengangkat kemuliaan hamba-hambanya, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diminta oleh Allah Jalla subhanahu, yang ringan, yang mudah, nikmat di atas nikmat, dan untuk mendongkrak kemuliaan dari hambanya, hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla subhanahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini final di dalam hidup seorang hamba. Anugerah yang paling besar. Di saat Allah Azza wa Jal membantu dan menolong hambanya untuk mewujudkan tugas yang karenanya Allah Jalla wa Ala menciptakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya bagi seorang mukmin, seseorang muslim barakallahu fikum, menyadari setelah dia bertemu dengan tugas yang besar sebagai nikmat yang besar dari Allah, tentu dia akan menggunakannya, tentu dia akan memanfaatkannya. Peluang-peluang dan kesempatan, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia ambil segera barakallahu fikum peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidupnya. Karena bila kita sia-siakan, bila kita tidak menggunakan nikmat dan peluang yang besar ini, siapa yang akan mengambilnya dan memanfaatkannya? Siapa yang akan masuk di dalam hidup ini yang akan menyambar peluang yang kita tidak memanfaatkannya? Itulah musuh Bani Adam, musuh Allah Azza wa Jal, Iblis barakallahu fikum dan bala tentaranya. Kalau kita tidak memanfaatkan satu pintu dan satu peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, yang akan menyambarnya adalah musuh kita, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal berpesan yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala yakul, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Jalla subhanahu, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, kata Allah Jalla subhanahu, dan bersegeralah kalian menuju surganya, yang surganya Allah Jalla wa'ala seluas langit dan bumi, kata Allah Jalla wa'ala, yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah Jalla jalaluhu. Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang bagaimanakah mereka yang dipilih olehnya untuk menjadi penyampai segala wahyunya barakallahu fikum. Allah bercerita tentang mereka agar kita bisa mengambil suri tauladan dan contoh di dalam hidup. innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Jalla Subhanahu, sesungguhnya mereka itu, ai para nabi dan rasul, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba bersegera menuju al khairat, kebajikan-kebajikan. Al-anbiya wal mursalin. Allah Jalla wa Ala bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka meminta kepada kami, kata Allah Jalla Subhanahu, mereka beribadah kepada kami, kata Allah Jalla wa Ala, yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban, dengan penuh harapan. Jika doa yang dia ucapkan dan ibadah yang dia kerjakan diterima oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, wa rahaba, dengan penuh rasa kekhawatiran dan ketakutan, kalau doanya dan kalau nilai atau ibadah yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadahnya para nabi dan rasul dalam mengisi peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, kata Allah Jalla wa Ala. Mereka itu mengabdikan benar-benar, mengkhusyukkan lahiriah dan batiniah mereka untuk kami, kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala fi kitabihi yaqul fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan dan kebajikan. Dengarkan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul dari hadis Abdullah ibn Umar, beliau Abdullah ibn Umar beliau bercerita, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنقبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله بن عمر bercerita, Rasul عليه الصلاة والسلام memegang pundakku lalu berkata, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau orang yang sedang menelusuri jalan. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, pesan singkat tetapi nilai dan maknanya sungguh amat sangat padat, yang kemudian bersangkutan ai sahabat yang bersangkutan dengan wasiat ini langsung beliau akan menjelaskan apa yang dimaukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dari pesan ini. Barakallahu fikum, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing, orang yang tidak punya pikiran untuk kemudian tinggal lama di dunia ini, karena dia tahu bahwa dirinya sedang musafir menuju pemiliknya, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah berpikir untuk kemudian ingin tinggal lama abadi di dunia ini, karena dia menyadari bahwa dirinya ini sedang musafir menuju Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan lalu berhenti di tempat yang teduh, dia tidak pernah berpikir untuk tinggal lama di tempat berteduhnya. Dia segera ingin berangkat sampai kepada tujuannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dengarkan apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an ketika menjelaskan barakallahu fikum makna wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu ta'ala an idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Abdullah ibnu Umar memahami wasiat dan pesan singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bila engkau berada di sore hari, jangan menunda-nunda sampai datangnya waktu paginya. Jangan. Maknanya bahwa jangan sampai kita yang mengerti kedudukan kita di muka bumi di hadapan Allah Azza wa Jal masih menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Bila engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu-nunggu, jangan menunda sampai datangnya waktu sore. Jangan. Kata Abdullah ibn Umar, jangan menunggu dan ambil segera manfaat, guna segala maslahat di saat engkau sehat sebelum datang rasa sakit. Kata Abdullah ibn Umar, dan ambil kesempatan-kesempatan di dalam hidup ini sebelum kematian datang barakallahu fikum menjemput rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang ada barakallahu fikum dalam perjalanan ashab, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, adalah yatasabakuna, mereka berlomba-lomba untuk kemudian menabung yang terbanyak di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang kehidupan mereka di dalam perlombaan yang mereka lakukan barakallahu fikum, tidak ada padanya penyakit al-hasadu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada penyakit hasad barakallahu fikum pada diri-diri mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja. Allah bercerita tentang hati dan jiwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di saat kemudian kedatangan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Jalla wa Ala memberitahukan tentang bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tidak ada hasad di dalam hati-hati mereka. Tidak ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Karena al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa min arkanil kufur, termasuk dari rukun kekufuran adalah al-hasadu, hasad, hafizani wa hafizakumullah, termasuk min arkanil kufur, termasuk dari rukun kekufuran adalah al-hasadu, sifat hasad yang ada pada diri seseorang menyebabkan dia kufur kepada Allah Jalla Subhanahu. Allah bercerita tentang akhlaknya Yahudi, Allah Jalla wa'ala bercerita tentang akhlaknya kaum Nasara, di antaranya adalah sifat al-hasad, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kedua, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang bagaimanakah perlombaan yang ada di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Ma aradu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan dalam perlombaan menuju kebajikan dan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Anda menyaksikan mereka-mereka ini ketika ruku dan ketika sujud, setelah Allah Jalla wa Ala menyebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Allah bercerita dia bersama saudaranya, ai para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in, berlomba-lomba di dalam pintu taat. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali barakallahu fikum ridhonya Allahu jalla wa ala dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, hafizani wa hafizakumullah. Allah jalla wa ala yaqul ketika mereka sama-sama berjuang membela agama Allah jalla subhanahu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, Allah jalla wa ala yaqul lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا bercerita tentang apa yang dimaukan dan diinginkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat mereka membela dan memperjuangkan agama Allah jalla wa'ala, membela Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka inginkan adalah apa yang datang dari Allahu Jalla Subhanah. Ketiga, di saat mereka diuji oleh Allahu Jalla wa'ala dengan ujian yang besar, yang mereka diusir dan dikeluarkan dari kampung halamannya barakallahu fikum, dia dipisahkan dari harta bendanya, diusir, mereka pikul semuanya itu dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridhonya Allahu jalla subhanahu wa ta'ala, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. والذين تبوأوا الدار والإيمان, orang-orang yang berada di kota Madinah ketika pertama kali datang saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, mereka sambut barakallahu fikum, memberikan segala kemudahan di dalam hidup saudaranya, membantu barakallahu fikum. Karena yang mereka inginkan adalah ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Yang mereka inginkan barakallahu fikum adalah nilai yang datang dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa membayangkan gambaran sedemikian rupa Al-Quranul Karim tentang kehidupan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. Antum akan bisa mengatakan, aduhai, betapa nikmatnya ukhuwah imaniyah di saat itu. Aduhai, betapa lezatnya persaudaraan di saat itu. Barakallahu fikum. Langkah mereka, jalan mereka, niat mereka adalah satu, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sungguh barakallahu fikum. Sebuah persaudaraan yang amat sangat kokoh, yang tidak akan goyang barakallahu fikum persaudaraan ini. Karena dunia datang barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka dalam kepapaan dan kemiskinan, mereka tetap menjaga ukhuwah imaniyah. Ketika dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala harta benda melalui pampasan perang, mereka tetap di dalam ukhuwah imaniyah islamiyah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dari situlah kita mengetahui bahwa yang pertama kali memprovokasi hancur leburnya barakallahu fikum gambaran ukhuwah, itulah dia Zulkhuwaisirah Al-Kufi, yang menjadi cikal bakal kaum khawarij. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kenapa dia kemudian keluar dari barisan ukhuwah yang mulia, ukhuwah yang agung, yang kokoh dan kuat? Kenapa barakallahu fikum? Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala yaqul, karena persoalan dunia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena persoalan dunia barakallahu fikum, yang menyebabkan kemudian keluar dari pintu atau dari kaidah besar di dalam hidup, yaitu ukhuwah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian setelah keluar dari ukhuwah yang agung ini, mulia karena persoalan dunia, lalu kemudian mengeluarkan pemikiran yang berbahaya, Rasulullah alaihi salatu wassalam segera memberikan peringatan terhadap cikal bakal yang muncul daripada Zulkhuwaisirah tersebut. Diperingatkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan sikapnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di saat itu ingin memenggal batang leher Zulkhuwaisirah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang kita digambarkan bagaimana persaudaraan mereka antara satu dengan yang lain di dalam memikul amanat agama. Taulah kita setelah semuanya ini bahwa ternyata mereka berjalan bertolak dari kebenaran menuju kebenaran dengan langkah yang benar. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang menjaga ukhuwah imaniyah barakallahu fikum. Mereka bertolak dari al-haq menuju al-haq, dan mereka berjalan barakallahu fikum di atas al-haq. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya yakin, meyakini ikhwanuna, memahami barakallahu fikum gambaran ini hafidhani wa hafidhakumullah. Sehingga segala yang terkait dengan ukhuwah imaniyah, saling cinta mencintai, dengarkan bagaimana perjalanan hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Mereka amat sangat penyayang kepada yang lainnya. Karena saudaranya yang dia lihat bertolak hidupnya dari al-haq. Yang dijalani adalah al-haq. Yang ingin diperoleh adalah bertemu dengan al-haq dan pemilik al-haq, Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ukhuwah imaniyah, demikian gambarannya. Ukhuwah mardiyah, yang diridhai oleh Allahu jalla wa ala, demikian gambarannya. Barakallahu fikum. Bertolak, berjalan, bertolak dari kebenaran, berjalan di atas kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga barakallahu fikum, hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, terus, hatta yuhibba, terus, ada kurang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Antum perhatikan baik-baik dengan gambaran ukhuwah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ukhuwah nubuwah, barakallahu fikum. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Fanduru barakallahu fikum. Kalau kita bawa hadis ini kepada mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sungguh barakallahu fikum, terbukti tentang bagaimanakah kecintaan mereka terhadap saudaranya di dalam menjaga atau membuktikan ini loh ukhuwah imaniyah saudaranya, tidak dibiarkan salah dalam apapun. Dia terus barakallahu fikum berjalan di atas ridhonya Allahu jalla subhanahu. Ketinggian ukhuwah di atas al-haq, memperjuangkan al-haq, bertolak dari al-haq, inilah kita mendengarkan cerita yang ajib, ajib barakallahu fikum. Bagaimana ketika seseorang dalam perang barakallahu fikum, ya Uhud, banyak yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin. Coba antum perhatikan tentang nilai ukhuwah dalam manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Ada yang membawakan air karena memang kehausan. Antum mungkin di antara ikhwanuna pernah berangkat barakallahu fikum, kemudian melihat posisi Uhud dan tempat kondisi tanah yang ada di sekitarnya. Antum bisa membayangkan perjuangan di masa yang silam. Kalau sekiranya tidak kemudian membawa perbekalan air yang banyak, tentu dalam apa? Kehausan yang sangat. Ini urusannya perang. Barakallahu fikum. Ketika kemudian dibawakan kepada satu yang membutuhkan, mendengar yang lain, dia kemudian mundur untuk diberikan kepada saudaranya. Yang satunya minta, mendengar saudaranya minta, mundur lagi untuk diberikan pertama kali kepada saudaranya. Terus demikian, sampai kemudian berakhir, dia mengulang dari awal. Semuanya telah meninggal dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum melihat, barakallahu fikum, nilai sebuah ukhuwah, bila ukhuwah itu dibangun, sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in membangun barakallahu fikum ukhuwahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih mendapatkan cerita di saat kaum muhajirin hijrah barakallahu fikum ke kota Madinah, sampai kemudian Rasulullah mewujudkan ukhuwah persaudaraan yang dengannya saudaranya berkorban barakallahu fikum untuk kemudian membantu. Sekali lagi, inilah gambaran sekelumit tentang bagaimanakah ukhuwah di zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak ada pada diri mereka hasad, karena sifat hasad akan menghancurkan barakallahu fikum ukhuwah imaniyah. Yang ada adalah keikhlasan di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala. Saudaranya lurus sebagaimana lurusnya dia, temannya yang lain lurus sebagaimana lurusnya dia. Kalau itu adalah tiga kekuatan, kalau itu adalah empat, sepuluh, semuanya lurus, tentu akan terwujud ukhuwah yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebesar-besarnya. Di masa yang kita jauh dari zaman yang mulia itu, di masa yang kita jauh dari zaman kenabian dan kerasulan, Allah Azza wa Jal menemukan kita dengan langkah-langkah mereka, menemukan kita dengan langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di atas manhaj ini kita bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, bertemu dengan Umar, bertemu dengan Utsman, bertemu dengan Ali Ridwanullah alaihim ajma'in, dan seluruh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Min ain, dari mana karunia besar ini kalau bukan dari Zat yang telah memberikan karunia besar ini kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu azza wa jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu azza wa jalla yang telah memberikan barakallahu fikum kepada kita nikmat ini untuk kemudian mencoba melangkah, berjalan sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita dalam jarak 1400 tahun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla menganugerahkan kita barakallahu fikum hal ini. Berarti satu yang harus kita perhatikan, mereka pemilik kemuliaan itu, mereka yang telah menyandang kemuliaan, bahkan telah membeli surganya Allah jalla subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan barakallahu fikum al-haq. mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam hidup ini. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang telah berjaya dan menjaya. Mereka adalah orang yang telah barakallahu fikum menang dalam segala hal. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Untuk kemudian saya mengajak diri saya sendiri. Dan segenap ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Untuk melakukan koreksian total. Pada diri kita ini barakallahu fikum. Bila kita menemukan kekeliruan, kesalahan dan kekurangan. Untuk gampang dan mudah kita beristighfar kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jangan sampai kita barakallahu fikum menjadi orang yang berjalan di atas jalan para sahabat Nabi, namun kita membela kesalahan dan kekeliruan. Namun kita barakallahu fikum diam dari saudara yang salah dan keliru. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mungkin kita akan mengatakan untuk menerapkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Salah barakallahu fikum. Engkau menerapkan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kau mengatakan demi terjaga ukhuwah. Ukhuwah yang mana yang kita ingin jaga? Tadi sudah kita gambarkan bagaimana keukhuwah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana mereka bertolak dari kebenaran. Berjalan di atas al-haq. Untuk memperjuangkan kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Saya mengajak barakallahu fikum hal ini. Untuk kita mencoba melakukan koreksian pada diri kita ini. Sudah termasukkah kita orang yang benar-benar menapaki langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Atau barakallahu fikum, kita meremehkan dan mengentengkan anugerah Allah yang mulia ini. Pertemuan dengan langkah dan jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Fabarakallahu fikum. Berarti kita sampai kepada satu kesimpulan. Bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertolak dari tempat yang satu. Lalu kemudian berjalan di atas jalan yang satu. Lalu kemudian bertujuan dengan tujuan yang satu. Inilah kemudian yang membentuk ukhuwah imaniyah islamiyah mardiyah yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu. As'alukum. Saya akan bertanya kepada ikhwanuna. Kita di sini di masjid dan rumahnya Allah Jalla wa Ala ini. Niat kita sama. Ingin memperjuangkan al-haq. Kita ingin membela kebenaran. Karena Allah Jalla wa Ala telah memperlihatkan kepada kita tentang bagaimanakah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi langkah kita ada yang berbeda. Ada yang berbeda ini mencoba lewat jalur sedikit merembet kepada ya sesuatu penyelisihan. Ini menyelisih, ada penyelisihan. Ini dia mencoba untuk melakukan koreksian terhadap dirinya. Lurus. Ana as'alukum. Saya akan bertanya. Tujuan sama. Tetapi langkah ini ada perbedaan. mungkinkah akan mewujudkan persatuan? Mungkin atau tidak? La yumkin. Tidak ada mungkin, barakallahu fikum, akan kemudian mewujudkan persatuan. Nah, wujud persatuan yang benar ketika terjadinya hal itu, niatnya bagus, memperjuangkan kebenaran. Tapi salahnya, langkahnya, ada kekeliruan. Kewajibannya yang benar untuk kemudian mengingatkan saudaranya yang salah dan keliru. Ini namanya ukhuwah yang benar. Ukhuwah imaniyah, islamiyah, barakallahu fikum. Dia tidak ridha dan tidak akan menerima kalau saudaranya itu salah dan keliru. Dia berusaha untuk mewujudkan ukhuwah imaniyah tersebut dengan mengingatkan saudaranya yang salah dan keliru. Disinilah syaitan berperan. Disinilah syaitan berperan, barakallahu fikum. Menganggap usaha yang dilakukan oleh saudaranya, mengingatkan saudaranya yang salah dan keliru, sebagai usaha memecah belah. Sebagai usaha memecah belah, barakallahu fikum. Ana bertanya kepada antum secara jujur. Siapa yang memecah belah persaudaraan tadi dan persatuan tadi, barakallahu fikum, yang mengingatkan atau yang salah dan keliru? Ayo dijawab. Mana siapa yang memecah persaudaraan, yang merusak ukhuwah, yang mengingatkan, yang menasihatkan, atau yang salah dan keliru, barakallahu fikum? Siapa? Hah? Siapa ya ikhwan? Yang salah, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kenapa syaitan lalu kemudian menggambarkan yang tampil mengingatkan saudaranya ini ditampilkan sebagai pemecah, rahimani wa rahimakumullah? Kenapa, barakallahu fikum? Kalau ikhwanuna membaca karyanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Risalah atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, kita akan mengerti bahwa peran syaitan adalah mencari teman sebanyak-banyaknya, yang disilahkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah junud, tentara-tentara syaitan, rahimani wa rahimakumullah. Antum bayangkan bagaimana syaitan berusaha merusak ukhuwah dengan sedemikian rupa, barakallahu fikum. Yang digambarkan yang memecah belah, yang mengingatkan dan yang menasihati. Sementara yang salah, yang keliru, barakallahu fikum, tidak dianggap kalau ini yang memecah belah persaudaraan dan persatuan yang hak. Tidak. Rahimani wa rahimakumullah. Karena syaitan tidak mungkin akan membantu orang yang benar ini. Tidak mungkin. Dia akan membantu orang-orang yang salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan hal ini agar jangan sampai terjangkit pada diri kita ini, barakallahu fikum, syubhat syaitan tersebut. Kalau orang yang mengingatkan saudaranya, yang meluruskan saudaranya, dianggap sebagai pemecah belah. Itu loh orang-orang yang menghancurkan ukhuwah imaniyah. Lah, coba kita merenung sesaat, mengkaji dan mendalami diri kita sendiri. Adakah dari dosa, kesalahan, penyelisihan yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu. Kalau demikian yang harus kita lakukan, kan kita barakallahu fikum sadar kita tidak termasuk dalam jejaring iblis laknatullah alaihi. Hafizani wa hafizakumullah. Apa yang dimaukan oleh iblis kalau demikian? Dia ingin barakallahu fikum terus menumbuh suburkan perpecahan ini. Ingat, tadi sudah kita sebutkan, tidak mungkin syaitan ini akan mendukung orang yang benar. Enggak. Tak mungkin. Maka yang akan dimanfaatkan adalah yang melakukan kesalahan. Dan yang akan dipancing untuk masuk padanya orang-orang yang barakallahu fikum. Padanya syai'un. Sesuatu yang kemudian dimanfaatkan oleh syaitan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tatkala ada orang yang mengingatkan saudaranya, tidak senang, ingat. Kita masuk di dalam jejaring iblis rahmat laknatullah alaih. Di saat kita mendengar ada orang yang memberitahukan saudaranya barakallahu fikum, tidak senang dan tidak suka. Hati-hati, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bersatu barakallahu fikum di atas al-haq, hafidhani wa hafidhakumullah. Mereka bertujuan untuk memperjuangkan kebenaran. Kekeliruan dan kesalahan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak dibiarkan sekecil apapun. Itu ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau sampai ada orang yang memperingatkan dari kesalahan dan bahaya, lalu muncul pada diri kita ketidaksukaan dan ketidaksenangan, kita sudah masuk dalam jaringannya iblis laknatullah alaih. Kita masuk barakallahu fikum di dalamnya dengan tampak kita merasa barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'al anid dawa'i syafi, menyebutkan rahimani wa rahimakumullah tentang bagaimanakah orang yang salah dan keliru itu dijaring oleh syayatin dan tidak dibiarkan dia salah sendiri. Tidak. Apabila muncul hal itu pada diri engkau, syaitan akan memanfaatkan engkau untuk mencari peluang lagi. Anda bercerita sama teman anda, wah orang itu cuma senangnya ya mengingatkan saja, memperingatkan saja. Hah, masuk lagi teman. Antum kira akan berhenti sampai di sini, mencari lagi. Demikianlah barakallahu fikum betapa licin, rahimani wa rahimakumullah, permainan syayatin. An-nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, inna iblisa inna syaitana qad aisa ya'budahu al-musallun fi jaziratil arabi walakin fit tahrisi bainahum. Sudah bosan sudah disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Iblis, syayatin. Tetapi mereka berusaha melakukan tahris. Tahris itu adalah penghancuran ukhuwah imaniyah. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang ada di tengah masyarakat adalah membela orang-orang yang salah dan mencela dan mencerca orang-orang yang memperingatkan dari kesalahan. Bukankah itu adalah perangkapnya syayatin? Kalau orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu barakallahu fikum terkena dengan jaring ini, masih kita mengatakan rahimani wa rahmasi, memaklumi walaupun itu salah. Tetapi kalau orang yang sudah diberikan hidayah untuk berjalan di atas manhajul haq sampai terjaring kedemikian, kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bersedih kita melihat saudara kita demikian. Kita memanggil dia, mengingatkan dia lebih pintar dari kita. Berhujah ini, berhujah itu. Tidak segan-segan. Lalu berhujah dengan ucapan ulama us-sunnah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah misalkan. Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Untuk kemudian menegur. Sikap menjelaskan saudara kita itu. Ini loh Syekh Al-Albani. Lah ya akhi. Kalau Syekh Al-Albani masih hidup mengerti kesalahan engkau. Sementara engkau ini adalah mengaku diri ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang mau dikatakan? Apa dia akan diam? Kan tidak. Barakallahu fikum. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kalau dia melihat kekeliruan dan kesalahan engkau benar. Apa dia akan diam dari kesalahan engkau? Atau dia akan mengingkari engkau? Namun tidak menutup kemungkinan. Ibnu Baz dalam pandangan anda akan rendah. Syekh Al-Albani dalam pandangan anda, engkau rendah. Kenapa? Karena engkau telah masuk dalam jejaring syaitan tadi. Yang tidak membolehkan dan membiarkan. Ada orang yang ingin menjaga ukhuwah imaniyah. Dengan mengingatkan yang salah. Dengan bagaimana gambarannya? Memberikan anggapan bahwa yang memecah belah itu yang mengingatkan saudaranya. Barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz? Dia salah, sudah sana nasihatkan. Sekali, dua kali. Mungkin orang ini dalam anggapan kau diberikan peringatan. Ini juga dalam rangka nasihat. Karena Allah Jalla wa'ala. Ingat, mulai dari tadi dia mengingatkan saudaranya. Sudah dimanfaatkan. Ditanamkan kebencian. Ditanamkan ketidaksukaan. Ditanamkan rasa hasad. Ditanamkan ini, ditanamkan itu pada dirinya. Tambah lagi. Kalau sudah engkau melihat demikian. Kok menjadi-jadi. Engkau peringatkan. Antum menyangka bahwa dia itu akan kembali. Illa man rahimah rabbuh. Karena sudah tertanam. Dan masuk di dalam jejaring. Syayatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Hidayah Allah ini mahal. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Yang diberikan barakallahu fikum hidayah oleh Allah Jalla subhanah. Mereka membeli surganya Allah dengan hidayah ini. Dengan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ketakutan di dalam hidup mereka. Untuk menyelisihi segala yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Saya berangkat dari belakang tadi. Lalu kemudian mengajak ikhwanuna. Untuk kemudian saya, kita sama-sama. Alhamdulillah. Kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai barakallahu fikum di atas hidayah ini. Karena kesalahan dan kekeliruan kita. Lalu masuk dalam jejaring syayatin. Lambat laun terus. Menemukan dia diingatkan. Diperingatkan oleh saudaranya. Lari sampai kemudian ke hizbiyah dan semisalnya. Siapa yang anda salahkan? Anda akan menuduh pasti saudara anda yang mengingatkan itu salah. Menyebabkan dia lari daripada al-haq. Intabi. Hati-hati. Seseorang tidak akan dicabut hidayah itu. Melainkan disebabkan karena dosa dan perbuatannya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kita mengkambing hitamkan saudara kita. Yang mengingatkan temannya yang salah ini. Yang memperingatkan teman yang salah ini. Kita tuding dia itu loh. Sebagai penyebab larinya daripada al-haq. Karena sikap dia. Atau dia mengingatkan dan menasihatkan. Ya akhi. Manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Adalah manhaj yang mengedepankan al-haq. engkau telah nasihatkan, engkau telah bimbing, engkau telah demikian, engkau bersabar. Tetapi lalu kemudian dia keluar dari al-haq, apa anda yang akan disalahkan? Atau dia harus akan menuding dan mengkambing hitamkan dirinya sendiri? Fala yalumanna illa nafsahu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya mengingatkan ini faya ikhwani, untuk kemudian kita menyadari bahwa kita ini berada dalam kemuliaan anugerah Allah Jalla wa Ala dari manhajul haq. Kita belajar melakukan koreksian terhadap langkah yang ada pada diri kita. Jangan sampai di sana ada bibit atau langkah yang dengannya kemudian iblis dan syaitan menjarak kita, artinya mengikat kita. Kalau kita sudah punya penyakit demikian, ingat barakallahu fikum, kalau kita sudah memiliki penyakit seperti ini, masuk dalam jaring mengingatkan yang salah itu adalah salah, dalam bahasa ya yang apa istilahnya itu ekstrim ya, menyalahkan yang salah itu adalah salah, kita masuk dalam jaring ini. Yang benar adalah yang salah yang diingatkan, dia buktinya dia enggak mau mengingatkan, memberikan pembelaan, diam-diam saja dia biarkan kesalahan itu berlalu. Ini masuk enggak dalam jaring iblis, masuk enggak dalam jaringan syaitan? Baca kitabnya para ulama, baca kitabnya para ulama, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana syaitan berusaha mengintai kesempatan mana yang dari mana dia akan bisa masuk kepada seseorang, rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kalau kita masuk dalam jaring ini, siapapun yang menegur pasti kita akan salahkan. Minimal kita tidak menerima. Hafizani wa hafizakumullah. Ini kalau kita sudah masuk dalam perangkap yang berbahaya ini, lalu siapa yang menghancurkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamnya itu? Siapa? Diri kita kan. Yang tidak mau mengatakan yang salah itu salah. Yang tidak mau barakallahu fikum ya, membimbing saudara kita yang salah. Atau kita membela kekeliruan dan kesalahan tersebut. Atau kita sembunyikan. Kita termasuk orang yang memecah belah dakwah salafiyah barakallahu fikum. Tadi syubhat syayatin talbisnya menganggap bahwa orang yang menyuarakan kebenaran, menjelaskan yang salah, karena tidak mau manhaj ini ternodai dan terkotori, lalu kemudian menganggap orangnya keras, orangnya kaku, orangnya ini, orangnya itu. Hati-hati. Coba antum perhatikan. Melihat orang yang punya jiwa ini. Kalau nanti ustadznya yang mengingatkan, tadi teman dia. Kalau tadi temannya. Datang ustadznya yang mengingatkan, sudah. Tidak akan nerima. Tidak akan nerima, barakallahu fikum. Karena sudah tertanam tadi, rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, barakallahu fikum. Ustadz yang mengingatkan, menasihatkan dia, mental. Karena penyakit tadi. Ketika ulama ahlus sunnati wal jamaah yang mengingatkan, akan mental juga pada diri orang ini, barakallahu fikum. Kalau tidak segera disambut oleh hidayah dan rahmat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia terus membela barisan yang salah. Terus demikian. Barakallahu fikum. Lalu, maka saya teringat. Melihat kondisi demikian. Aduhai betapa berhasilnya syayatin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa berhasilnya iblis laknatullah alaih. Untuk menjaring barakallahu fikum. Mungkin saya dan segenap ikhwanuna. Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah itu adalah selalu berjalan di atas al-haq. Yang salah engkau ingatkan, yang salah engkau nasihati, yang salah engkau peringatkan barakallahu fikum, itu namanya menjaga ukhuwah imaniyah. Kalau kita membenarkan yang salah atau melindungi yang salah atau minimal membiarkan, tidak mau berkomentar terhadap kekeliruan dan kesalahan, barakallahu fikum, ini termasuk dalam, kita sudah masuk dalam jaringnya syayatin. Hafidhani wa hafidhakum. Anda tidak akan cukup, tidak akan sanggup anta untuk berdiam. Kalau anda mendapatkan hidayah, anda tidak akan diam. Tapi kalau anda tidak mendapatkan hidayah, bukan cuma diam, nanti akan berujung kepada pembelaan, melindungi yang salah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus menyadari bahwa hidayah untuk kita menapaki jalan al-haq ini adalah yang mahal di dalam hidup. Jangan sampai barakallahu fikum, hidayah yang dengan hak ini, dulunya kita mengerti mana hak, mana batil, mana yang salah, kita bersikap dari awal, mungkin pada diri kita, kita berhenti segera, kan begitu barakallahu fikum. Tapi lambat laun, kok sikap yang tadi itu kemudian bubar, sikap yang tadi itu kemudian perlahan-lahan terkikis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu dari awal kita mengerti tentang antara hak dan yang batil, bagaimana kita siap, tenang, tenteram yang mencela kita di depan, yang mencaci maki kita, kedua orang tua kita menentang, kita siap untuk menghadapinya barakallahu fikum. Demikianlah syayatin terus bermain pada masing-masing kita, menghancurkan diri kita sendiri barakallahu fikum, menjadi lemah. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memegang prinsip yang kita ketahui dan yang kita kenal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hafidhani wa hafidhakumullah. InsyaAllah kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang bagaimanakah syayatin menggiring kita yang menapaki kebenaran ini, untuk sedikit demi sedikit mengikisnya barakallahu fikum, terkikis demi sedikit, sedikit demi sedikit terkikis sikap itu, sampai kemudian kita wal'iyadzubillah sampai mendukung orang-orang yang salah, yang kita tahu salah barakallahu fikum, yang tahu ini adalah bertentangan dengan manhaj kita, bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan kebenaran yang kita berada padanya. Lalu barakallahu fikum, yang tadinya keringan awalnya, ana enggak mau diam, enggak mau berbicara, padahal tahu kalau ini salah, enggak mau berbicara. Setelah itu datang lagi. Antum menyangka bahwa sikap ini barakallahu fikum adalah sikap yang benar menurut engkau? Antara yang hak dan yang batil itu jelas. Yang salah barakallahu, perlihatkan. Minimal anda mengingkari salah. Atau engkau karena teman dekat antum dulu, antum datang, ya akhi fillah, uhibbuka fillah, ini salah menurut pandangan ilmu. Rahimani wa rahimakum, mulia engkau, tidak masuk dalam jaring barakallahu fikum. Tapi kalau sikapnya pertama kali diam, tahu kalau ini salah tapi enggak mau masuk, misalkan ini sikap yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Habarakallahu fikum. Loh, ana masih bingung ya. Hilangkan kebingungan engkau dengan membuka pintu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan biarkan diri engkau bingung. Kalau anda tidak berusaha dalam kebingungan, menghilangkan kebingungan. Barakallahu fikum. Engkau akan menjadi ya bulanannya syayatin hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kecuali kalau engkau segera mendapatkan hidayah. Tapi kalau membuka cara seperti ini, sementara kita sadari betapa agungnya manhaj yang hak ini, betapa mulianya hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, kita sadari hal demikian. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang salah, lalu kok malah kita tidak bisa menerapkan sikap manhaj yang kita telah ketahui? Berarti ini adalah sesuatu, ada sesuatu yang merasuk pada diri kita. Jangan sampai sikap seperti ini menimpa saya dan menimpa kita semuanya, lalu masuk dalam jaringannya syayatin. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lebih menakutkan dan mengerikan. Kalau sudah jelas salahnya, sebagaimana ilmu yang kita pelajari dan ketahui, antum menyangka orang yang melakukan pelanggaran ini lalu sulit baginya untuk bertaubat, disusul pada dirinya barakallahu fikum jiwa tadi, antum menyangka akan sampai di sini? Tidak. Agar kita sama-sama menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh besar kita di dalam hidup, untuk kemudian kita berjaga-jaga jangan sampai dia datang menjadi kawan kita barakallahu fikum. Namun kita harus tetap jadikan bahwa dia adalah musuh kita di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Antum menyangka dia akan berhenti sampai di situ? Antum dibiarkan diam dari keliruan yang jelas? Lah. Akan ditarik untuk kemudian lebih dekat dari orang yang salah ini daripada orang yang benar. Coba antum perhatikan bagaimana jejaringnya barakallahu fikum. Karena pada diri kita ini ada sesuatunya rahimani wa rahimakumullah. Loh, kenapa anda kok lebih dekat dari dia yang salah daripada dia yang benar? Barakallahu fikum. Kenapa? Cari lagi. Ternyata ada pernah terjadi sesuatu urusan duniawi. Urusan duniawi menyebabkan dia tidak mau bersama dia yang dia kenal, dia benar. Antum melirik duniawi untuk mengorbankan al-haq, lalu kemudian mendekat barakallahu fikum kepada yang jelas-jelas salah. Berarti masuk anda dalam jaring rahimani wa rahimakumullah. Ini baru pertemanan. Apakah syaitan akan berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak. Mungkin setiap kita akan menyadari hal ini dalam perjalanan bodohnya kita dulu sebelum mengenal dakwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu berangkat. Anda tahu kalau dia salah, banyak mendekat bersama dia, berteman, dimasukkan. Lambat laun bukan lagi cuma sebagai teman. Lalu anda bela barakallahu fikum kesalahannya. Naik ke peringkat lagi. Supaya ikhwanuna, saya menggambarkan demikian bagaimana syayatin itu terus bermain. Sampai kemudian dimulai dari peringkat yang paling atas. Tidak bisa turun. Tidak bisa turun. Tidak bisa lagi. Langkah yang paling rendah yang ditempuh oleh syaitan. Kalau ini sudah bisa, naik lagi. Antum kira dia berhenti mendiamkan diri pada martabat yang pertama? Jawabannya tidak, sama sekali. Dia akan naik kembali ke martabat yang kedua, terus martabat yang ketiga, sampai kepada yang paling atas. Baca bagaimana marahilus syaitan untuk kemudian merusak Bani Adam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak akan dibiarkan barakallahu fikum. Setelah itu engkau menjadi pembela. Sudah naik peringkatnya. Tadi biasa-biasa saja. Mulai dari tidak mau bersuara menyuarakan al-haq. Diam. Karena ini temannya, ini temannya. Dia tahu kalau temannya ini baik, benar. Dan ini salah. Tapi dia diam. Antum akan menyangka kalau dia akan berhenti pada posisi diam. Jawabannya tidak. Antum akan bisa melihat nanti kedekatan dia barakallahu fikum. Kecenderungan dia rahimani wa rahimakumullah dari sikap yang salah tadi. Semestinya kan, walaupun ini teman Anda, salah ini benar, tetap Anda harus menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Ini manhaj kita. Ini prinsip para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ahlus sunnati wal jamaah. Tidak diam. Tapi ketika langkah ini, barakallahu fikum, syaitan akan menarik kita lagi. Lebih cenderung kepada yang salah. Ini sudah salah. Lebih cenderung kepada yang salah. Itu adalah salah. Rahimani wa rahimakumullah. Dibiarkan kemudian. Sudah itu, barakallahu fikum, setelah dekat berbicara, wah nangis mungkin yang salah ini di hadapannya, wah saya dizalimi dengan kata-kata, ha, tampil melakukan pembelaan dengan kata dia mazlum, dia terzalimi oleh temannya. Temannya kalau dia terus tabah dan sabar mengingatkan terus dia, barakallahu fikum, dia yang salah. Dia tidak mau rahimani wa rahimak. Tapi ini yang sudah masuk dalam perangkat setan. Ini lebih berbahaya loh dibanding dengan orang yang salah tadi. Lebih berbahaya sikapnya dibanding dengan orang yang langsung salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Kalau sudah demikian, antum menyangka setan akan berhenti pada taraf yang tadi. Setelah mendengar keluhannya, merasa terzalimi, dia tampil untuk memberikan pembelaan dan menyalahkan saudaranya yang benar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum perhatikan, barakallahu fikum. Antum ingat, ketika menemukan yang salah ini sudah memiliki jiwa yang demikian, dia akan bercerita itu loh. Iya. Dia zalim sama temannya. Tertarik yang keberikutnya. Menarik yang keberikutnya. Menarik yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Lebih mengerikan lagi. Kalau sekiranya yang salah itu, kita mencarikan dalil untuk pembenaran rahimannya lebih tinggi peringkatnya. Sudah membenci orang yang mengingatkan. Orang yang berjalan di atas yang benar tadi. Sudah benci. Mencari pembenaran baik dari ayat Al-Quranul Karim atau sunnah Rasul alaihi salatu wassalam atau mencari fatwa. Langkah untuk mencari pembenaran terhadap kesalahan ini adalah langkah syayatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafizani wa hafizakumullah. Saya barakallahu fikum mengingatkan hal demikian untuk kita sama-sama bahwa kita ini berada di dalam anugerah dan pemberian yang agung dan besar dari Allahu Jalla Subhanahu wa taala, yaitu manhajul haq. Yang jelas dengan manhaj ini antara hak dan yang batil. Yang batil untuk kita tinggalkan. Kalau ternyata dengan nasihat dan wejangan tidak mau dinasihatkan, keselamatan diri kita tidak mungkin akan bisa ditukarkan oleh apa saja. Kita menyingkir daripadanya. Takut jikalau kemudian kesalahan itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjebak kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan. Coba baca. Karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ad-da'u wad-dawa'u. Atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'al an dawa'i syafi. Kita akan menemukan jawaban. Ketidaksukaannya kita kepada saudara kita. Di tengahnya adalah syaitan. Ketidaksenangan kita kepada saudara kita. di tengahnya adalah syayatin barakallahu fikum. Illa, kecuali kalau seseorang itu mengingkari barakallahu fikum yang hak, mengingkari yang salah, bersama orang ini adalah malakun, malaikat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bersama orang yang mengingkari ini adalah malaikat, yang dengannya tidak reda dan suka terjadinya kekeliruan dan kesalahan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Untuk dengan penjabaran ini, barakallahu fikum, ukhuwah di masa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in sekarang ini telah pudar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengingat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu makrunatun bil jama'ati kama annal bid'ata makrunatun bil furqati. Rahimani wa rahimakumullah. Antum perhatikan baik-baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, as-sunnatu makrunatun bil jama'ah. Bersama sunnah ini selalu terwujud jama'ah. Selalu terwujud jama'ah. Barakallahu fikum. Al-bid'atu selalu makrunatun bil furqah. Di mana muncul kebidahan, di sana terjadinya perpecahan. Loh, sekarang teman kita tidak melakukan kebidahan. Misalkan lo ya, dengarkan baik-baik. Seperti tadi, barakallahu fikum. Ahlul ahwa'i wal bida'i, mereka tidak akan berhenti kebidahan itu ada pada dirinya. Dia akan bertamu kepada ahlu sunnah wal jamaah yang sudah terjaga padanya ukhuwah imaniyah. Bertamu, datang, barakallahu fikum, berbicara ini, tawaran ini, tawaran itu, biaya ini, wah ditawarkan dunia rahimah. Ini ahlul ahwa'i wal bida'i datang kepada engkau, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita ingat tadi ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu makrunatun bil-furqati. Mendatangi janji dana, janji ini, janji itu. Antum menyangka bahwa ahlul bid'ah wal ahwa'i ketika mendekati ahlus sunnati wal jama'ah, barakallahu fikum, tidak menginginkan sesuatu pada kita. Setelah itu antum perhatikan, dekat berkunjung, diberikan ini, lambat laun muncul kecenderungan pada diri kita padanya, muncul kecondongan kepadanya, barakallahu fikum. Antum perhatikan, rahimani wa rahimakumullah, ketika temannya ini melihat kalau ini bahaya sekali, menakutkan dan mengerikan pada saudaranya, datang mengingatkan, menasihatkannya, barakallahu fikum. Karena cintanya kepada saudaranya, disinilah letaknya, rahimani wa rahimakumullah, tentang bagaimanakah prinsip keselamatan di dalam dakwah sunnah yang tadi bersama kita loh. Tapi kemudian kecenderungannya bukan lagi bersama kita. Kenapa? Karena tadi janji-janji terwujud. Ketika antum mengingatkan dia karena khawatir akan terjadi perpecahan, barakallahu fikum, tidak menerima nasihat anda, tidak menerima wejangan dan nasihat anda, padahal anda di saat itu mewujudkan cintanya karena Allah Jalla Subhanahu. Tapi tadi barakallahu fikum tamu yang datang dengan membawa sesuatu yang menggiurkan, janji-janji, dan dia tidak punya kesabaran untuk kemudian barakallahu fikum berjalan dengan apa adanya. Masuk. Engkau mengingatkannya karena cinta engkau karena Allah Jalla Subhanahu. Sementara sikap ini dekatnya dengan ahlul ahwa'i wal bid'ai. Ana as'alukum. Salah apa benar menurut manhaj kita? Ayo, saya tanya kepada ikhwanuna. Benar apa salah menurut manhaj kita? Hah? Salah apa benar? Salah kan? Menurut manhaj kita ini adalah salah dan keliru. Barakallahu fikum. Coba, saya bukan ingin mengajak karena ikhwanuna sudah mengerti ilmunya, tapi saya mengambil pelajaran bagaimana syayatin menjebak kita. Barakallahu fikum. Berikutnya, ketika temannya melihat itu kekeliruan dan kesalahan, tidak mau dia ikhwanuhu tampil untuk membicarakan tentang ahlul ahwa wal bid'ai. Mulai sudah kelihatan ketidaksenangannya. Muncul ketidaksukaannya. Lalu kemudian memberikan pembelaan kepadanya. Barakallahu fikum. Bukankah kebid'ahan itu memecah belah rahimani wa rahimakumullah? Jawabannya iya. Itulah yang mengalami perjalanan dakwah pertama kali di Indonesia ini. Orang yang tahu sejarah akan sadar betapa beratnya untuk istiqamah di atas hidayah yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanah. Hafizani wa hafidakumullahu jami'an. Betapa beratnya barakallahu fikum untuk menjaga ukhuwah bersama saudara kita ini. Berat. Sampai-sampai kemudian kita dituduh sebagai pemecah belah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tanggung semuanya itu karena Allah Jalla Subhanahu. Kita mewujudkan, telah mewujudkan cinta kita kepadanya di atas manhaj ini karena Allah Jalla Subhanahu. Lambat laun kemudian, bagaimana syayatin tidak hanya terbatas benci terhadap barakallahu fikum. Sikap kita ini mengingkari kebid'ahan yang dilakukan oleh para penyokongnya tadi. Tidak segan-segan setelahnya untuk mencari pendalilan pembenaran perbuatan itu. Padahal awalnya dia tahu ini berbahaya loh. Konsep ahlus sunnati wal jama' itu jangan dekat-dekat perkara yang membahayakan dirimu, membahayakan manhajmu. Ini adalah prinsip dakwah kita, mengajarkan keselamatan. Tapi ketika kita melihat saudara kita ada dalam ambang bahaya, kita bertamu, kita mengingatkan, malah justru sebaliknya kita yang dijadikan barakallahu fikum bumerang. Kita yang dituding, yang dituduh. Sekali lagi, untuk kita menyadari bahwa syaitan itu di belakang kerusakan, kejahatan, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, syaitan yang menjadi pengibar benderanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit demi sedikit, perlahan, barakallahu fikum. Tidak kemudian setelah itu datang orang lain lagi, ahlul ahwa'i wal bid'ai. Tidak lagi kita punya furqan. Tidak lagi kita punya kekuatan. Karena tadi sudah hancur lebur prinsip kita barakallahu fikum. Sehingga Allah menghukum kita berkuasanya ahlul ahwa pada diri kita sendiri. Kapan saja kita melanggar prinsip yang agung dan mulia, maka di saat itu berkuasa barakallahu fikum kebid'ahan dan ahlul bid'ai wal ahwa'i pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakum. Jangan jauh-jauhlah. Kita berpikir tentang jauh dakwah ini. Berpikir pada diri kita sendiri. Hubungan dunia antara kita dengan orang awam, misalkan pemilik dunia. Ya, berhubungan baik. Awalnya kita jaga syariat Allah Jalla Subhana. Kita melihat dia tidak berkuasa pada diri kita. Barokah dari Allah Jalla wa'ala. Di saat kita mempertahankan manhaj kita, akidah kita, rahimani wa rahimakumullah. Tapi lambat laun menguntungkan banyak. Tinggalkan satu prinsip yang tadi kita ketahui, prinsip al-haq. Sebentar Allah menghukum kita kalau dia menguasai diri kita sendiri, cukup sebagai sebuah kehancuran. Allah menghukum kita yang tadi di saat kita menjaga prinsip barakallahu fikum, kita selalu berada dalam perlindungan Allah. Kita dijaga oleh Allah Jalla Subhanahu. Tapi tatkala satu prinsip kita langgar, kita akan dikuasai, rahimani wa rahimakum. Itu antara satu orang dengan teman niaga kita. Bagaimana kalau sifatnya sebuah instansi yang punya aturan main padanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu ketundukan dan kita tanazul, mengalah untuk memperjuangkan al-haq. Kita melihat dia berkuasa pada diri kita. Kita tidak bisa lagi menyuarakan al-haq itu hak. Bukankah ini adalah barakallahu fikum penghinaan di atas manhajul haq? Jawabannya iya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya menggambarkan semuanya ini yang menghancurkan ukhuwah imaniyah, syayatin yang menjadi barakallahu fikum penabu gendangnya, lalu kemudian mencari junudu, mencari bala tentaranya untuk mendukung kemauan dan keinginannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, apabila syaitan ini menemukan orang yang sulit untuk kemudian masuk dalam jaringnya, apa pesan iblis? Ibnu Al-Qayyim mengatakan, iblis pimpinannya mengatakan kepada tentaranya, isbir, satu, sabar anda, wasabiru, istiqamalah kamu dalam kesabaran, warabitu, terus berjaga-jaga. Lah ya, kalau kita itu tidak punya pesan dari Allah Jalla wa'ala, kita maksudkan pesan dari Allah, kita tidak mau nerima pesan Allah Jalla wa'ala, hancur lebur kita. Permainan syaitan dan iblis menghancurkan diri kita, menghancurkan istri dan anak kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kapan dia menemukan rabatah dalam jaga-jaganya dia, mencari peluang ketemu suatu saat terjatuh di dalam penyelisihan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, termasuk hukuman yang menakutkan bila engkau membantu syaitan itu menguasai diri engkau dengan dosa dan kesalahan. Tadi engkau berani berjuang, engkau selalu menang barakallahu fikum. Tapi ketika engkau melakukan sesuatu, lalu kemudian anda mengundang dan memberikan kekuatan syaitan untuk menguasai diri engkau. Coba perhatikan baik-baik nasihat beliau barakallahu fikum. Lalu engkau akan bisa menang kembali dan membuka pintu barakallahu fikum bertarung, apabila engkau segera bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Tapi akankah syaitan melicinkan dirimu untuk bertaubat? Jawabannya tidak. Apakah iblis akan menggampangkan dirimu untuk segera membuka pintu taubat? jawabannya tidak rahimani wa rahimakumullah. Mempersulit untuk kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal kita tahu kalau taubat itu menghapuskan dosa. Jelas nasnya, jelas ayat. Tetapi kenapa kita berat untuk membuka pintu taubat ini? Rahimani wa rahimakumullah. Karena ada yang membantunya. Disebabkan karena dosa dan kesalahan yang kita sembunyikan pada diri kita sendiri. Allah menghukum untuk tidak gampang kita bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menemukan diri kita ini berat untuk kembali kepada al-haq, mengakui kesalahan, bahwa itu adalah hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala karena kesalahan yang kita perbuat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan kita mengerti langkah-langkah syaitan dalam menghancurkan diri kita sendiri, belajar kembali, belajar taliban lil huda, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mencari al-huda, bimbingan, petunjuk, tabayyana lahu tariqul haqqi, akan jelas baginya jalan kebenaran itu. Tapi kalau engkau datang ke majlis cuma untuk mencari ada peluang enggak, ustaz ini ngomong apa ya, ya nanti saya laporkan kepada fulan, nanti saya ini, saya itu, dan seterusnya, Anda tidak akan bisa melawan syaitan yang menyelinap pada diri Anda tadi. Walaupun Anda bertahun-tahun duduk di majlis ilmu Ahlus Sunnati wal Jamaah, hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, orang barakallahu fikum yang dikatakan selamat itu, atau yang dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu, adalah orang yang benar-benar iltizam, konsekuen dengan sunnah. Yang kedua, kata Imam Ahmad, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Tidak cukup. Di hadapan syariat ini, Anda punya prinsip ikut, tetapi juga engkau harus berjuang untuk melawan hawa nafsu ini. Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Di dalam dakwah ini pendidikannya adalah konsekuen dengan ilmu yang engkau pelajari. Kedua, engkau harus meninggalkan hawa nafsu engkau. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnatu hiya atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa hiya tufassirul Qur'an, tufassirul Qur'an. Kemudian wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli wal ahwa'i, innama huwa, di hadapan sunnah, innama huwa al ittiba'u wa tarkul hawa, mengikuti barakallahu fikum dan meninggalkan hawa nafsu kita. Rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ini mungkin semua kita bisa melaksanakannya. Yang kedua ini kita butuh perjuangan yang besar untuk membebaskan diri dari belenggu barakallahu fikum hawa nafsu. Tidak cukup Anda menilai seorang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah karena penampilannya, karena barakallahu fikum ininya. La. Tetapi lihat, bersihkah dia dari hawa nafsunya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, tentunya nasihat ini buat diri saya sendiri. Tadi sudah saya gambarkan bahwa aduhai betapa tinggi nilai ukhuwah imaniyah dan bagaimana bentuknya. Ukhuwah yang bertolak dari kebenaran, berjalan di atas kebenaran dan membela kebenaran. Barakallahu fikum. Tidak akan ridha ukhuwah itu sendiri bila ada orang yang salah dan keliru. Dia akan nasihatkan. Dia akan diingatkan. Barakallahu fikum. Saya tadi menggambarkan, ingat peranan syaitan. Syaitan di dalam merusak ukhuwah itu sendiri. Bagaimana jebakan-jebakannya. Aduhai betapa indahnya. Betapa sulitnya kita untuk menebaknya. Sampai kemudian banyak saya mungkin dan ikhwanuna barakallahu fikum terbawa di dalam jejaring ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita sampai kita bertemu dengannya. Memang mahal istiqamah di atas kebenaran, namun mahal pula nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita ingin mendapatkan harga yang paling mahal di belakang hari, walaupun kita mungkin terhinakan, dicela dan direndahkan karena kita membela kebenaran itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk segenap ikhwani wa akhwati, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.